Kira kula jenengan petuk musuh pesem. Lha bastul waji. Esilae nggih, Abid Ali bin Muhammad Al-Habsyi istilahnya tolaqatul wajihi. Tolaqatul wajih bastul wajih itu sami mawon. Nomor loro kaful ada. Kaful ada itu menahan diri supaya gak ngelarani wong. Terus bapak enteng wongku pegawai di ngelarani. Ana tangga ora salah gak apa disakiti tok dumeh. Dumeh dheweke dadi anu. Apa maneh dumeh pakaiane doreng nyekel bedil. Masyaallah. Intine nyakiti mentangga. Niku para bapak mung duwe wong ngaji tasawuf niku jenenge kalajengking. Kalajengking ular yang berbisa. Intine menyakiti orang. Niki kaful anda, jangan menyakiti orang lain. Terus bapak, niki wong sing nyepengi husnul khuluq kaful ada. Niki kadang menyakiti binatang pun tidak mau. Biar nanti aku cerita non jenengan, jenenge Mbah Man kuwedok, mergo gawane ku jenenge Usman. Mbah Man celukane Mbah Man. Para bapak, Mbah Man niku kapane dino Jumat kasure niku dipepe mbek arek santri. Nalika pemondok teng Lasem niku dipepe. Nalika kasur dipepe niki dekok-dekoke kasur niku kebek tinggi. Nek kalau pengen tinggi ini dipendeti digitesin apa mboten? Nggih. Iku jenenge menyakiti orang lain. Lha niki Mbah Manku sampai dumugi hewan. Nggih. Tidak mau menyakiti. Cung nek mepe kasure cung yo ketinggine aja dicukuki yo tinggine. Mbah damono foto mbah tinggi. Nek gano iku aku bengi gano sing nangekno, Jung. Nek ana ketinggi ku aku bengi disokoti aku tangi, aku iso sembahyang. Masyaallah. Ki sampe kaful ada ngelarani tinggi won mboten purun. Nggih. Lanjut badluna da suka menowong. Suka menolku sinten mawon. Nggih, kadang tidak hanya manusia. Sampai kadang dumugi binatang. Sing wingane kuaturaken jenengan daholatil mar'atu ajjanata fi qalbi. Ana wong wedok mlebu swarga gara-gara nulungi asu. Ki husnul khuluq. Para bapak, dawe Syekh Hasan Basri husnul khuluq enten tiga. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangaken husnul khuluq enten tiga. Para bapak, husnul khuluq itu adalah sebagai puncak daripada pengamalan tasawuf. Puncak daripada pengamalan tasawuf adalah husnul khuluq. Para bapak,

nyolong yo ora tahu, ngapusi yo gak tahu, misale. Ya hubungan dengan wanita lain yo gak tahu. Afif ini dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Afif. Nomor 18 Syafiq, Syafiqon. Syafiqon ku welas. Welas asih ning sapa wae. Welas asih Syafiq. Nomor 19 lalaanan. Ora tukang laknati. Tidak suka melaknat orang. Mugo-mugo. Nah, iki melaknat. Moko gawene nglarani aku mugo-mugo ketabrak bis. Ya. Mugo-mugo dilaknati malaikat. Namanya la'anan. Artinya tidak suka mendoakan orang lain, mendoakan celaka orang lain. Nomor 20 wala sababan, dan tidak banyak apa misuh, Pak. Ora suka misuh. Wong nek jangan misuh, misuh nikmati ku misuh. Mboten suka misuh, misuhi wong ya. Mengumpat pada orang lain. Wala namaman 21 tidak suka adu domba. 22 wala muktaban dan tidak suka menggunjing orang lain. Tidak suka menggunjing, tidak suka ngerasani. Wala ajulan 23 tidak suka tergesa-gesa. Bro bapak, wong kesusu ku elek. Al ajalah minas syaiton wa ta'ani minar rahman. Wong ku nek tenang-tenang, pelan-pelan, itu dari rahman, dari Allah. Nek tergesa-gesa dari setan. Para bapak kapan kesusu, kesusu iku roto-roto akan terjadi penyesalan. Tuku sapi kesusu. Akhir bentuk koma jebule sapi ini kena penyakit. Ini sapi kesusu. Semenuk kau tuku mobil, tuku apa aja kesusu. Kapan ini mobil-mobil wis tau kanggo dari tangan orang lain aja kesusu. Dideloki dhisik, ditakokno ning bengkel iki apik apa ora. Nanti puas. Tapi kapan iku kesusu, nanti akhirnya jadi terjadi penyesalan. Aja kesusu. Kesusu sing apik iku nomor 1 ngrapikno perawan. Iku apik iku. Sama anaknya 20 tahun, 19 tahun, ajane kok ketok ngetek ndang rabekno. Ngene ora ndang kok nggih, sak pacaran meteng nganggur. Rabekno perawan ku kesusu bagus. Kalau bapak, yang nomor loro nyaur utang. Nyaur utang kesusu apik. Nomor 3 orang bapak ngeramut mayit. Ngeramut mayit itu kesusu bagus. Nomor 4 nyugui dayo. Nyugui dayo itu api, api cepat kesusu ketimbang lambat. Dayo kok ngenteni kan dia kan dia aku sak kesusu ya isi diliwet dong rumah teng jere. Kira pak on kawan nggih. Yeah. Apa mau suguh dayo. Nomor 5 tobat.

marahnya bukan karena emosi nafsu, tapi marah-marah karena Allah. Jumlahnya ada 32 tanda-tanda orang yang husnul khuluq. Para bapak yang dhofu fillah, ini diberi contoh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nabi ku nek disakiti, tapi pribadi Rasulullah niku Nabi mboten nate marah. In udhiya ya'fu. Nabi wa in khusima yasmut. Kan Nabi itu kalau dilok-lokno, dimusuhi orang, tapi pribadi Nabi mboten sehubungan kali agama, mboten. Mboten sehubungan kali Allah, tapi hanya pribadi Nabi. In khusima yasmut. Nabi itu kalau dilok-lokno, dimusuhi, Nabi yasmut, diam. Wa in udhiya, kalau disakiti, ya'fu, Nabi memaaf. Tapi kalau yang dilecehkan agama, yang dimusuhi agama, para bapak, kanjeng Nabi mesti wondok. Nabi itu marah. Para bapak, niku sifate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dhiya haqqullahu, kalau sudah hak Allah dhiya disia-siakan, para bapak, lam yakum ahadun lihudubi, tidak ada seorang pun yang berani berdiri menghadapkannya Nabi karena kemarahan Nabi. Itu bapak diabadikan wonten kitab diba, kitab berjanji. Wa in udhiya ya'fu wa lam yu'aqib. Kalau Nabi disakiti, memaaf, tidak pernah membalas. Wa in khusima yasmut wa lam yujawib. Kalau Nabi dimusuhi, Nabi diam, tidak menjawab. Tapi wa idza dhiya haqqullah, kalau sudah hak Allah yang disia-siakan, hak Allah yang dimusuhi, lam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berani berdiri menghadap Nabi lihodobi, karena kemarahan Nabi. Semantun niki para bapak, ora kok banjur terus sabar ngapuro sampai hak Allah disia-siakan. Contohnya yai, bujuk sampai digoncengi uang lo, liwat ngarepe sampeyan, nggih digonceng malah muni dada. Lo sampean kok semua bar wis tak ngapuro gak apa-apa bujuku gowong. Ki mboten kenging niku. Sebab napa hak Allah disia-siakan? Hak Allah apa hukum? Ya. Itu namanya hukum haram. Kamu kok rindu niku mboten kenging. Nggih. Ini harus marah. Mboten kenek, mboten marah. Nggih, kudu marah. Idza dhiya haqqullah, lam yakum ahadun lihudubi. Para bapak, niku wau tanda-tanda orang yang husnul khuluq ada 32. Terus ini praktek mengamalkan tasawuf. Praktek mengamalkan tasawuf niki kapan diringkes mung kalih, Pak. Mung kalih. Praktek mengamalkan tasawuf utawa praktek mengamalkan husnul khuluq niku kapane diringkes namung kalih. Nomor siji, salamatu sadri.

maos kitab. Nggih. Hikam tarjemah juz awal kalian Ad-Durratun Nafisah, mutiara indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.